malam-malam. Hati gelisah tanya siapa titip salam. Tak bisa berpaling hapus ganti kau ke muka. Saat sesono mimpi koi yang serupa. Tersalah pilih jalan kau adalah surga. Titipan Tuhan ini bukan kebetulan. Sajaga kau aman sampai pelaminan. Istimewa bahagia sederhana. Jika desa selalu ceria. Semua sempurna indah sahaja. Kuat rajut, bet, selalu siap jadi kau penyambut. Di saat apapun, demi bahagia dan ceria. Sejanji tetapkan setia. Ku adalah penyambut.